lagi kau kan bersamaku selamanya. Tapi entah mengapa aku meragukanmu. Aku hanya ingin semua ini takkan salah. Ketika hidup ku pertaruhkan hanya untukmu. Hanya untukmu. Dan sangat saat terbang melayang atau saat aku terhempas. Buat aku percaya saat kau bawa hatiku untukmu. Seumur hidupku kau akan selalu setia kepada. Seumur hidupku kau agar tak ada penyesalan hidup di masa depan.